السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام والسنة فأرسل إلينا رسولا مبشرا ونظيرا وناصحا للأمة، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج بنهجه إلى يوم القيامة. وبعد، إخواني وأخواتي، وفق الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, masih bersama dengan kitab Kun Salafiyan Ala Jad, jadilah seorang salafi yang sebenarnya. Terakhir kita membahas tentang apakah diperbolehkan kita menisbatkan diri kita kepada manhaj dakwah mubarakah ini. Maka di dalam kitab ini dibuat bab yang berjudul Jawazul Intisab ila Salaf wa Talaqqubi bi As-Salafiyyah. Diperbolehkannya intisab, menisbatkan diri kepada salaf, dan diperbolehkannya menggunakan julukan salafiyah. Di sini disebutkan jawaz. Jawaz dalam bahasa Arab yang diperbolehkan ya. Hakikatnya bukan hanya sekedar diperbolehkan, wajib ya. Kemarin sudah saya jelaskan kepada ikhwah beda antara wajib dan boleh ya. Kalau saya katakan dalam bahasa Arab, ya akhi laka an ta'kula, laka an ta'kula, laka an ta'kula, maksudnya boleh bagimu untuk makan. Berbeda ketika saya mengatakan alaika an ta'kula, maka dalam ilmu ma'ani bahasa Arab ini keduanya mempunyai makna yang berbeda. Yang satu boleh bagimu untuk makan, yang satu wajib bagimu untuk makan. Kalau di sini mu'alif atau pengarang kitab atau penyusun kitab ini mengatakan diperbolehkannya intisab, penisbatan diri kepada salaf, dan diperbolehkannya talakub atau menggunakan julukan salafiyah. Kita katakan tidak hanya cukup, bahkan wajib. Tidak hanya sekedar boleh menisbatkan diri kepada salaf atau salafiyah, tapi kita katakan wajib bagi kaum muslimin untuk apa? Untuk berpegang dengan manhaj salaf. Tidak hanya boleh, kalau dikatakan boleh, dia punya pilihan. Boleh berpegang dengan manhaj salaf, dan juga boleh tidak. Sebagaimana saya katakan tadi, boleh Anda untuk makan, dan boleh juga Anda tidak makan. Maka ibarah yang tepat adalah wajib, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau ditanya, su'ila ma hiya as-salafiyah wa hal yajibu suluku manhajiha wa tamassaku biha, apakah yang dimaksud dengan salafiyah, manhaj as-salafi, dan apakah wajib untuk berpegang dengan manhajnya dan berpegang, maksudnya apa, meniti jalannya dan berpegang dengannya. Maka beliau mengatakan as-salafiyah ya siaru ala manhaj salaf atau sir ala manhaj salaf, dia berjalan di atas manhaj salaf. Min as-sahabati wa tabi'in, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, wal qurun mufaddalah. Qurun itu jamak dari qarn. Qarn artinya apa? Abad ya. Qarn itu mufrad, jamaknya apa? Al-Qurun. Al-Qurun mufaddalah, tiga abad, tiga generasi yang utama fil aqidati wal fahmi wassuluki, dalam masalah akidah, dalam masalah pemahaman, dan juga dalam masalah apa? Suluk. Suluk maknanya apa? Akhlak, perilaku. Wajib ala muslim suluku hadal manhaj, wajib bagi muslim, bagi setiap muslim untuk apa? Menetapi manhaj ini. Jadi tidak hanya sekedar boleh, tapi apa? Wajib. Begitu. Ini Allahu a'lam yang lebih tepat ya. Kita katakan wajib bagi setiap muslim untuk berpegang dengan manhaj salaf, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la yakunu manhaj salaf illa haqqo. Tidaklah berpegang dengan manhaj salaf kecuali apa? Manhaj yang hak. Tidak ragu dan tidak syak lagi tentang kebenaran manhaj salaf. Sekarang kita melangkah pada bab berikutnya, bab yang keempat. Adzikru ba'di al-adillati ad-dalati ala wujubi ala itiba'i salafis salih waluzum madhabihim. Adzikru menyebutkan ba'di adillah, sebagian di antara dalil-dalil, dalati yang menunjukkan ala wujub, atas wajibnya itiba'i salafis salih, beritiba' mengikuti salafus salih, yaitu siapa? Dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Waluzumi madhabihim, dan luzum adalah berpegang dengan madhab mereka. Dalil yang pertama, qala Allah ta'ala wattabi' sabila man anaba ilaihi. Tapi sabila man anabah ilayya, dan ikutilah sabila jalan man orang anabah ilayya yang kembali kepada saya, maksudnya kepada Allah SWT, kepadaku. Ikutilah jalan orang yang kembali, maksudnya kembali dengan apa? Bertaubat kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan amal saleh. Itu makna apa? Al-inabah. Faqad amara Allah bi ittiba' sabil ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqtifa' atharihim wa suluk manhajihim. Allah SWT telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqtifa atharihim, dan mengikuti atsar mereka. Apa yang mereka tinggalkan, warisan yang mereka tinggalkan. Wasuluki manhajihim, dan berjalan di atas manhajnya. Qala Imam Ibnu Qayyim ba'da ma dzakara hadhihi al-ayah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, setelah menyebutkan ayat ini, memberikan komentar setelah menyebutkan ayat ini, wa kullu min ashabati munibun ila Allah taala fa yajibu ittiba' sabil. Semua para sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib untuk beritiba' kepada jalannya, wajib untuk apa? Mengikuti jalan mereka. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi, maka ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka itu adalah apa? Sabil, jalan yang paling besar, jalan yang paling utama yang ditempuh oleh mereka. Wa haddharana Allahu min mukhalafati sabilihim, dan Allah SWT memberikan peringatan kepada kita dari apa? Menyelisihi jalannya. Wa tawa'ada subhanah mukhalifahum, kemudian Allah SWT mengancam orang-orang menyelisihi para sahabat bi jahannam, dengan jahannam. Wa iyadun billah. Dalam surat An-Nisa 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yushakkiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul, durhaka kepada Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas padanya petunjuk, ya petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tabi' dan mengikuti ghaira sabilil mu'minina, mengikuti selain dari jalan orang-orang yang beriman. Yang pertama yang mereka lakukan apa? Menyelisih Rasul. Setelah datang petunjuk kepadanya, sudah tahu bahwa ini adalah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah petunjuknya, ini adalah perintahnya, dia selisihi. Durhaka. Kemudian setelah itu apa? Wa tabi' ghayra sabilil mu'minin. Mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman. Mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Nuwallihi, kami biarkan dia. Matawalla, kami biarkan dia di atas kesesatannya. Membiarkan dia di atas kesesatannya. Wanuslihi jahannam, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wasaat masira, dan jahannam adalah sejelek-jelek apa? Sejelek-jelek apa? Tempat kembali. Tayyib ikhwah, dalam ayat ini disebutkan wattabi' ghaira sabilil mu'minin. Penyelisihan Rasul jelas maknanya apa? Tidak mengikuti jalan Nabi dan perintahnya. Tayyib wattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini? Siapa? Dalilnya mana? Taib. Orang-orang yang beriman di sini disebutkan adalah sahabat. Taib, dalilnya mana? Ini kan maknanya umum. Kalau dalam kaidah ilmu usul, al-mu'minuna, itu mu'arraf bi alifil lami, menunjukkan keumuman. Al-mu'min siapa saja yang punya sifat beriman, maka dia disebut al-mu'minuna. Siapa saja, golongan apapun, dari generasi manapun, kalau dia ada padanya sifat-sifat orang yang beriman, maka masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Sekarang di sini wattabi' ghaira sabilil mu'minina. Sehingga kita tahu, berarti kalau menyelisih jalannya orang-orang yang beriman, berarti ini adalah masuk dalam ancaman Allah dengan jahannam, dan Allah akan biarkan dia dalam kesesatannya. Taib, yang dimaksud orang-orang beriman ini siapa? Taib, kalian menjawab apa? Para sahabat. Taib, mana dalilnya? Hatu buranakum in kuntum shadiqin. Mana dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini adalah para sahabat? Ayo, dalilnya mana? Ayo, belajar untuk apa? Setiap kaul, setiap ucapan, setiap pendapat yang berkaitan dengan agama, maka tolong selalu disertai dengan dalil. Seperti sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, man faraqad dalil dalla sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan apa? Tersesat jalannya. Man faraqa ad-dalil dalla sabil. Wa ad-dalil ma qala Allah wa qala rasuluhu. Mana dalilnya? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman? Sehingga kita tahu Berarti kalau kita menyelisih orang-orang yang beriman ini, jelas kita apa? Mendapatkan ancaman Allah SWT dengan jahanam. Dan Allah SWT membiarkan kita tersesat. Supaya tidak mendapatkan lepas dari ancaman Allah SWT, maka kita harus tahu jalannya orang yang beriman itu siapa, sehingga kita bisa mengikuti mereka dan tidak keluar dari jalannya. Ayo, mana? Eh? Saya sebutkan. Mana? Ya. Mana yang menunjukkan bahwa itu adalah para sahabat? Mana yang menunjukkan? Tadi kan wattabi sabila man anaba ila, enggak disebutkan nama sahabat di situ. Ada apa? Ada. Umum. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebutkan sahabat. Tapi as-sabiqul awwaluna minal muhajirin wal anshar. Tapi mana disebutkan bahwa itu adalah mereka orang beriman? Mana? Ada enggak? Nah, ada. Ada enggak lo? Antum mengatakan dalilnya ini, tapi antum istidlalnya, pengambilan dalilnya dari sisi mananya? Boleh nyontak, boleh. Open book. Open Quran. Terus mana? Mana menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang beriman? Mereka adalah orang yang beriman. Ya, Muslim? Muslim? Orang Muslim? Enggak berhak untuk mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya. Itu ada mungkin yang namanya ihtimal fatal istidlal. Kalau dalam kaidah ilmu usul, idza ja'al ihtimalu fatal istidlalu. Apabila datang kemungkinan-kemungkinan, mungkin ini, mungkin itu, ya, maka fatal istidlal. Istidlalnya tidak bisa dipegang. Sudah? Angkat tangan? Angkat tangan menyerah maksudnya, ya. Radhiyallahu anhu, Allah SWT ridha kepada mereka, tapi tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang beriman. Harus ada dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya kelompok ini, semua orang mengatakan bahwa kami adalah orang yang beriman. Semuanya mengatakan seperti itu. Maka dalilnya mana? Semua mengatakan bahwa kami adalah ahlu surga. Kami adalah kelompok yang hak. Dan seterusnya. Tapi rasa muskilah. Wa'adid dalil. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang Nasara, orang Yahudi mengatakan waqaw la yadkhulu jannata illa man kana hudan aw Nasara. Orang Yahudi mengatakan, orang Nasara mengatakan, jadilah kalian orang-orang apa? La yadkhulu jannata. Tidak akan masuk ke dalam surga. Illa, kecuali man kana hudan aw Nasara. Kecuali orang itu adalah orang Yahudi atau Nasara. Maka Allah SWT mengatakan tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka, mimpi mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya? Saya sudah menyebutkan kepada kalian, bukan saya tidak menyebutkan, saya sudah menyebutkan kepada ikhwas kalian tentang mana ini. Saya sudah menyebutkan atau belum? Sudah. Pada akhir kajian kemarin sudah saya jelaskan tentang satu ayat dalam surat apa? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ketika Allah SWT menyebutkan sifat-sifat orang munafik. wa idza qila lahu aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Ketika Allah SWT perintahkan mereka, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, apabila dikatakan kepada orang munafik, berimanlah kamu sebagaimana keimanan an-nas. Ini khitab, ini firman Allah ditujukan kepada siapa? Kepada orang munafik. Pada zaman siapa? Pada zaman siapa? Nabi Muhammad SAW. Apakah ada orang beriman pada zaman itu? Sebuah kelompok dikatakan orang yang beriman pada saat zaman itu. Kecuali siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Ya enggak? Adakah orang yang beriman selain mereka? Enggak ada. Allah SWT mengatakan, berimanlah kalian sebagaimana keimanan mereka. Maknanya mereka adalah orang yang beriman. Di akhir juz pertama dari surat Al-Baqarah, Allah SWT juga mengingatkan kepada orang Yahudi dan Nasara. Allah SWT berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadaw. Fa in amanu bimithli, kalau mereka itu beriman, orang Yahudi dan Nasara, ma amantum bihi, sebagaimana keimanan kalian. Ini firman Allah ditujukan kepada siapa? Pada saat itu kepada siapa? Kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Fa in amanu, apabila mereka itu beriman, bimitsli ma amantum bihi, sebagaimana keimanan kalian, faqadi tata, tentulah mereka itu akan mendapatkan hidayah. Ayat ini ditujukan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau orang Yahudi dan Nasara mau beriman sebagaimana keimanan kalian, wahai Rasul dan para sahabatnya, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu, dari ayat ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, sabil al-mu'minin di sini adalah sabilnya para sahabat. Jalannya orang yang beriman adalah jalannya para sahabat. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang lebih tepat untuk dikatakan orang yang beriman kecuali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tabi' ghaira sabilil mu'minina, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, yaitu mengikuti jalan selain daripada sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Ini ya. Oleh sebab itu, sebagaimana saya katakan tadi, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, dan tidak mengikuti jalan para sahabat ini adalah termasuk di antara apa, golongan yang diancam oleh Allah SWT dengan jahannam. Wa akhbarana Allahu an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsanin wa adda lahum thawabal 'adzim. Wa Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang keridhaannya kepada orang yang mengikuti siapa, jalannya orang yang beriman dengan ihsan, yaitu siapa, muhajirin dan ansar. Wa adalahum, dan Allah SWT siapkan bagi mereka thawabal azimah, pahala yang agung. Wa qala ta'ala wasabiqul awwaluna minal muhajirina wal ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, alladzina taba'uuhum, nah, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, ini masya Allah, ini bi ihsan. Jadi tidak hanya wasabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uuhum, tidak hanya cukup itu, tapi apa, bi ihsanin. Ihsan di sini apa, nakirah. Ya, fisiakul isbat. Kalau mau belajar ilmu usul fikih ya, Enggak paham Ustaz. Ya bukan salah saya kalau enggak paham ya. Pokoknya tak sampaikan gitu aja. Kalau enggak paham ya nanti belajar lagi lah. Nah. Ini kalau disebut nakirah fi siyaqil itsbat menunjukkan apa? Keumuman ihsan. Ihsan dalam segala hal. Dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah, mengikuti mereka dengan baik. Dalam masalah apa Ustaz? Kok menunjukkan keumuman? Ya semuanya. Bukan dalam masalah khusus tertentu saja, tapi semuanya. Mengikuti apa? Generasi yang terbaik dari umat ini. Dalam segala hal. Akidahnya, tauhidnya, manhajnya. Ya. Kemudian suluknya, akhlaknya, siasahnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan pemberian Allah SWT. Wa'ad dalam jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Dalika fawzul azim. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini bagi siapa? Bagi tiga golongan saja ini ya. Muhajir dan Ansar, saya sudah mengatakan bahwa waktu mereka sudah habis dengan meninggalnya akhir dari mereka. Tapi kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga ini sampai datangnya hari kiamat. Pengikut mereka ini. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang hanya satu orang. Allah Allah. Sampai nanti datang salah satu tanda yaumul kiamah, apa? Datangnya rih thayyib. Nah, yang kemudian mencabut nyawa manusia yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin minal iman. Sebisi sawi saja dalam hatinya ada keimanan. Setelah itu la taqum sa'a ila, tidak datang hari kiamat kecuali apa? Orang yang tinggal di situ adalah apa? Min syirari khalq. Fujarun wa kuffarun. Orang fajir dan orang kafir. Oleh sebab itu kita mohon kepada Allah SWT, jangan kemudian kita hidup pada zaman itu ya, karena itu seburuk-buruk makhluk. Taib. Wa kama annahu tawa'ata man ittaba'a ghair sabilihim bi adhab jahannam faqad wa'ada muttabi' sabilihim bil jannah. Sebagaimana Allah SWT mengancam orang-orang yang menyelisih jalan mereka dengan jahannam, maka Allah SWT menjanjikan bagi orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan apa? Surga, dengan kenikmatan yang luar biasa. Dan juga bagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada umatnya untuk apa? Untuk beritiba mengikuti jalannya dan jalannya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Fa innahum may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Jadi masya Allah ya, Nabi SAW ketika menceritakan sesuatu yang pada saat itu para sahabat kan, itu kan mereka amruhu jami', tidak ada khilaf di antara mereka, semuanya dalam satu minwal, semua di bawah bimbingan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menceritakan, fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Tapi Rasulullah mengabarkan akan terjadi banyak perselisihan. Tapi dengan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita apa? Solusinya. Tidak kemudian membiarkan kita dalam kondisi yang sangat membahayakan, perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan adalah ancamannya neraka jahannam. Nah, perselisihan sebagaimana antum telah baca hadisnya, ancamannya apa? Neraka. Maka Rasul memberikan solusi kepada kita supaya kalian terjaga dari perselisihan. Maka fa'alaikum bisunnati wa sunnati Khulafa ar-Rasyidin. Maka wajib bagi kalian supaya tidak terjatuh pada perselisihan yang sangat banyak tadi, berpegang kepada sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Maka sunnah Nabi SAW kasafinatin Nuh. Sunnah Nabi SAW seperti apa? Perahu bahteranya Nabi Nuh yang menyelamatkan para pengikutnya dari apa? Dari tenggelam ke dalam air bah. Itiba sunnah kasafinatin Nuh, menyelamatkan manusia dari apa? Dari mahalik, dari kebinasaan. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhtathatil umur. Setelah perintah untuk berpegang kepada sunnah, maka Rasulullah SAW menjelaskan lawannya. Lawannya apa? Wa iyyakum wa muhtathatil umur. Wa iyyakum jauhi. Jauhilah kalian semuanya apa? Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sungguhnya semua perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan semua bid'ah, perkara yang baru dalam agama adalah merupakan kesesah dan wadolalah tuh tempatnya di neraka. Jelas sekali Nabi SAW ketika menjelaskan kepada umatnya itu dengan kalimat yang wadih bayin. Taraktukum ala bayda leluhakan nahariha la yasiku anha illa halikun. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, nakiyun bayda leluhakan nahariha, malam harinya sebagaimana siang harinya, terang benderang, tidak ada satu pun yang tersembunyi. Kalau antum melihat ada sebuah kelompok kok sembunyi-sembunyi dalam urusan agamanya, ya, tidak mendakwahkan keyakinannya, ideologinya kok sembunyi-sembunyi, maka curigailah. Karena Nabi SAW mengatakan taraktukum ala al-baydha naqi, bersih, putih, leluhakan nah hari malam sebagaimana siang harinya, maksudnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Apa ada dalam urusan agama yang tersembunyi? Ada? Ada. Kalau tujuan dari Islam untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh umat manusia, ya, menyelamatkan mereka dari gelapnya dunia menuju terangnya akhirah, sempitnya dunia menuju luasnya surga. Kalau kemudian sembuh-sembuh itu jadinya untuk apa? Hanya kelompok tertentu saja yang kemudian mereka berhak untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Kenapa mereka mengkhawatirkan akan ditampakkan keyakinan dan ideologi mereka sehingga mereka menyebarkan dengan cara sembunyi-sembunyi? Untuk apa? Apa yang dikhawatirkan? Kalau dulu pada saat awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, memang pada saat itu kondisinya seperti itu. Tapi begitu Islam sudah sempurna, tidak ada lagi yang perlu sembunyikan. Awal karena gharibnya, asingnya Islam pada saat itu. Batal Islam ghariban, fasa'udu ghariban, fatubal ghuraba. Masih asing pada saat itu. Tapi begitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita sampaikan semuanya. Inul Islam. Apa adanya. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang, gimana Ustaz ini kan kadang-kadang kita berhadapan dengan Orang-orang kalau kita jelaskan tentang berbagai macam hal, ya, maka akan muncul fitnah begitu ya. Taib. Itu bukan sesuatu yang kita sembunyikan, tapi ada tahapannya. Antum ngaji baru ngaji sama mungkin orang yang dari sisi pemahamannya masih dangkal gitu ya. Baru memahami Islam secara perlahan-lahan. Antum sampaikan kepada dia tentang masalah asma sifat, kaidah-kaidah tentang asma sifat dan seterusnya. Ya belum sampai, berat. Bagi dia berat. Karena butuh apa? Butuh tahapan. Bukan kita menyembunyikan, dan perlahan-lahan lah kita jelaskan tentang mana tauhid, apa yang dimaksudkan tauhid, apa yang diajarkan Islam yang berkaitan masalah tauhid. Jelaskan. Setelah itu cara masalah syirik, jenis-jenisnya dan seterusnya, sehingga orang menjauhinya. Hadis sunnah ala hasabi uqulihim. Dan berbicara dengan manusia dengan sesuai dengan akal mereka. Begitu, ini bukan disembunyikan, tapi apa? Sesuai dengan kemampuan akalnya, sampaikan secara bertahap. Seperti antum belajar, baru ngajar nahwu, saya datang langsung kita pakai alfiah begitu ya. Alfiah Malik kira-kira. Nyandak enggak gitu. Wah, Alfiah Malik tebal, Masya Allah, semangat sekali. Iya. Ini mukhtarat aja belum lulus. Mulakhas aja belum pernah megang. Mimpi kitabnya aja belum, apalagi belajar. Kok kemudian mau bicara masalah Alfiah bin Malik? Ya. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarna thumma alladziina yalunuhum thumma alladziina yalunuhum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladziina yalunuhum, kemudian orang-orang yang sesudah mereka, ya sudah zamannya para sahabat ya tetap bin. Thumma alladziina yalunuhum. Kemudian setelah itu apa orang-orang sesudah mereka itu setelah zamannya tabi'in ya tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Rasulullah mengatakan mereka adalah khairun nas. Dalam riwayat yang lain khairul qurun, tapi hadis ini tidak sahih. Yang sahih adalah khairun nas. Sebaik-baik generasi, bukan itu. Yang sahih adalah khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik manusia, tentu yang dimaksud dengan kebaikan mereka itu semuanya. Agama mereka, pemahamannya, manhaj mereka, akidah mereka. Jadi bukan berbicara tentang masalah dunianya. Khairun nas qarni, maksudnya bukan kebaikan mereka itu pada urusan dunianya, bukan. Ya, tetapi dalam masalah apa? Masalah agamanya, sebaik-baik manusia yaitu sebaik-baik agama. Yang manusia adalah apa generasi ku itu sahabatku. Tentunya ini melazimkan apa bahwa sebaik-baik manhaj, sebaik-baik akidah, sebaik-baik ibadah adalah pada zaman sahabat, baru kemudian setelah itu generasi sudah mereka dan seterusnya begitu. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah SWT meridainya, berkata, ittabi'u, ikutilah, beritiba'lah, wala tabtadi'u, janganlah kalian melakukan perbuatan bid'ah. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupkan. Maksudnya apa? Dalam urusan agama ini, orang-orang yang telah mendahulu kalian, itulah mencukupkan kalian dalam urusan agama. Enggak perlu kalian tambahin, enggak perlu kalian kurangi. Karena sudah cukup. Perkara sudah selesai urusannya. Kalau sudah selesai urusannya, maka apa yang ikuti selesai. Sehingga Imam Syafi'i, kalau ada orang mengatakan, wah, kalau bagaimana kalau ini kita anggap lebih baik? Man istahsana faqad ibtada'a. Kalau menganggap sesuatu itu baik, Nah, menganggap sesuatu itu baik, maka ketahuilah dia telah melakukan perbuatan apa? Bid'ah. Karena kebaikan itu apa? Wa khairul umur fi ittiba'i man salaf. Sebaik-baik perkara adalah ittiba' kepada para salaf. Wa syarrul umur, dan apa? Perkara yang paling buruk apa? Fi ibtida'i man khalaf. Agama itu mudah ya. Kenapa kita mempersulit diri kita dengan melakukan hal yang tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya? Kalau mereka mengatakan, ini kan kelihatannya baik Ustaz kalau kita lakukan, biar tambah ramai masjid kita, biar tambah syiar Islam itu tersebar di mana-mana. Kan alasannya seperti itu. Masa Allah SWT akan mengazab kita gara-gara kita meninggikan syiar Islam, orang datang ke masjid, kita adakan perayaan hari-hari besar Islam, masa Allah SWT akan menyiksa kita? Nah, satu saat, ada seseorang setelah sholat subuh, sholat dua rakaat, selesai sholat subuh, kemudian dia sholat dua rakaat. Terus diingatkan saya Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala. Orang yang mengatakan ayu adibanillah, apakah Allah SWT akan mengadabku gara-gara dua rakaat ini? Ya. Apakah apa? Allah SWT akan menyiksaku, mengadabku gara-gara aku sholat dua rakaat setelah sholat subuh? Maksudnya sholat ba'diyah subuh itu enggak ada ya. Yang ada sholat fajar ya, qobliyah. Maka Imam Malik bin Anas mengatakan Allah tidak mengadabmu gara-gara dua rakaat ini, akan tapi Allah SWT yu'adzibuka bi mukhalafati nabiyyik. Allah SWT mengadabmu bukan karena dua rakaat, tapi Allah SWT mengadabmu gara-gara apa? Kamu menyelisihi nabinya. Karena Allah SWT telah berfirman, "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu." Bagaimana? Ma'nufan? Tahu. Selesai. Ada perintahnya kerjakan. Tidak ada perintahnya tinggalkan. Selesai. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang sahabat. Bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah SAW. Qaddabahtu dhabihati qubla sholati. Pada waktu apa? Idul Adha. Sahabat ini mengatakan, aku telah menyembelih korbanku sebelum sholat. Alasannya apa dia? Supaya saya bisa mengenyangkan keluarga dan tetangga-tetanggaku. Maksudnya baik gak itu? Menyembelih kambing, wah, daripada kita berangkat ke musola, maksudnya ke tempat sholat dalam keadaan lapar, sembelih aja. Selesai sembelih, kasih makan keluarganya dan tangga-tangganya. Masya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, syatuka syatul lahmin. Kambingmu itu kambing daging, bukan kambing kurban. Ganti dengan kambing lainnya. Niat dia itu baik. Mulia. Ya, tapi karena menyelisihi apa yang menjadi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diterima. Seperti kalau kita ngomong kepada teman-teman yang melakukan hal-hal yang menyelisihi, contohnya mauludan, oh, kita ini tidak mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca sirahnya, mengingat tentang dakwah beliau, perjuangannya, dan seterusnya, baik itu. Mengatakan baik. Tapi yang jadi masalah, kenapa pada waktu-waktu khusus? Kalau saya mauludan itu hampir setiap pekan saya ini. Iya. Nabi SAW lahirnya kami. Lahirnya apa? Hari apa? Hari Senin. Iya, hari Senin. Saya mengingat Nabi SAW dengan menjalankan sunnahnya pada setiap hari Senin. Nabi SAW puasa hari Senin dan Kamis. Nah, saya setiap hari Senin mauludan saya. Yang dimaksud mauludan itu apa? Mengingat beliau dengan menjalankan sunnahnya. Itulah hakikat apa? Mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan, bukan dengan mengadakan perayaan pada satu hari dalam satu tahun. Sudah itu selesai. Kalau mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, seluruh hidup kita ini kita wakafkan berkhidmat dengan beritibak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu tahun satu kali, itu apakah kemudian dikatakan sebagai orang yang berhak untuk dikatakan sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali dalam satu tahun? Setelah itu tidak tahu apa yang dia lakukan. Kalau saya setiap pekan saya mengadakan mauludan, maksudnya mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnahnya. Ya. Wa qala inna naqtadi wala nabtadi. Inna naqtadi yaitu apa? Naqtadi ya nattabi ittiba wala nabtadi. Jadi kami itu hanya mengikuti saja, bukan memulai sesuatu yang baru. Wa nattabi wala nabtadi. Kita berittiba dan tidak berbuat bid'ah. Walan nadilla ma tamassakna bil athar, dan kami tidak akan pernah tersesat selama kami berpegang kepada athar, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadhillu mastamsaktum bihima, yaitu apa? Kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jaminan. Ya, jaminan. Suatu saat saya pernah ketemu dengan orang Kejawen. Orang Kejawen itu orang tetangga. Jadi saya jadi imam masjid di situ. Enggak ada yang sholat daerah Abangan. Ya, daerah Abangan itu ya mungkin benderanya warnanya abang, enggak tahulah pokoknya. Abang lah. Terus saya kebetulan disuruh jadi imam di situ. Ya betul memang jadi imam, pokoknya siapa saja yang antum melakukan di situ harus kerjakanlah. Ya saya jadi imam, jadi makmum, jadi muadzin, jadi mukim, jadi marbot, pokoknya dari situlah ngerangkep semuanya. Saya heran ini kok tidak ada orang pergi sholat. Waduh, kadang sholat sendirian, kadang mungkin pas ada orang lewat, kebetulan agak di pinggir jalan begitu, pas ada orang lewat gitu, dengan adzan mampir sebentar untuk sholat, kemudian pergi. Sholat Jumat itu satu saf aja tidak ada. Satu saf itu enggak ada mungkin. Ya kalau di sini satu ada 20 orang mungkin ya. Enggak ada 20 orang. Kalau bisa satu saf sudah bersyukur itu. Enggak ada. Dan kebanyakan seperti itu pendatang, bukan orang asli situ. Nah, akhirnya bagaimana ini? Kumpul-kumpul dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka, ya ikut aktivitas masyarakat berinteraksi dengan mereka. Ya rondo, ya macam-macam lah begitu. Akhirnya mulai diajak bergaul dengan masyarakat, ngobrol-ngobrol dengan mereka. Oh, akhirnya pada saat itu saya tahu, oh, ini orang-orang model seperti ini ya. Kita ingatkan, Mas jangan lupa sholat. Nah, masjidnya setiap hari terbuka. Ingat dengan Allah SWT dan seterusnya. Ketika sudah dekat dengan mereka, akhirnya dialog lah. Ketika saya ajak untuk sholat katanya, wah kami ini setiap waktu sholat katanya. Kalau jenengan kan sholatnya hanya 5 waktu dalam sehari, kalau kami setiap waktu itu sholat. Oh iya, iya karena kami ini sholat itu kan maknanya iling katanya. Ya, Eling artinya ya sudah, kami setiap waktu eling. Oh, iya toh. Nah, terus kalau sholat maknanya eling, maknanya elingnya itu hanya pada waktu 5 kali saja, begitu menurut mereka. Oh, iya toh. Ketika saya sampaikan tentang ayat-ayat hadis tentang kewajiban sholat, dia jawab, itu kan yang ada di kitab emas. Iya, yaitu Al-Quran. Jenengan orang Islam toh? Iya, orang Islam. Tapi saya punya keyakinan sendiri. Nah, kalau kemudian orang Islam tidak mengakui kitab Al-Quran, tidak mengakui, iya, tapi pegangan sehari saya, sehari saya adalah apa? Ya kitab mereka itu ya termogantul gadul lucu apa-apa itu namanya kitabnya, atau perimbun. Apa tidak tahu. Ya seperti itulah. Kemudian terakhir saya ngomong sama dia, ini Pak, kalau saya ikut dengan jenengan gimana Pak? Kalau ikut mengikuti keyakinan jenengan ini kira-kira? Menurut Bapak bagaimana? Oh itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oh iya. Kalau saya ikut dengan anunya Bapak, kira-kira Bapak bisa menjamin enggak saya bahagia? Nah, saya bisa hidup nyaman, tentram di dunia saya, nanti di akhirat juga seperti itu. Wah, enggak ada Mas. Kalau saya yakin, saya bisa seperti itu, tapi saya enggak bisa jamin jenengan. Itu kan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi enggak bisa jamin Mas ya, kalau saya ikut keyakinan jenengan itu bisa selamat, nah, bisa bahagia gitu. Oh, enggak ada. Terus saya balik, tapi kalau Mas berpegang dengan Islam yang benar, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, dan sebagaimana dicontohkan Nabi SAW, insya Allah saya bisa menjamin Mas, dengan jaminan Allah, Mas akan hidup selamat, akan hidup bahagia, tidak akan pernah celaka di dunia dan di akhirat. Kaget dia. Iya, saya bilang, saya jamin. Dengan jaminan Allah. Saya sebutkan ayatnya. Wa imma ya'tiannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dan apabila datang petunjukku, maka barang siapa yang itu petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Ini janji Allah. Wa'dallahi haqq. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu hak. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Kemudian saya sebutkan ayat yang lain. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh pasti kami hidupkan dia dalam kehidupan yang mulia, thayyibah. Hidup yang bahagia. Dan kami pasti akan balas pahalanya lebih baik daripada apa yang dia perbuat di dunia. Tidak akan tersesat. Tidak akan celaka. Ini keyakinan saya, Pak. Lah Bapak sendiri tidak memiliki keyakinan. Tentang apa? Keyakinan Bapak itu bisa menyelamatkan orang, bisa membuat bahagia orang, bisa menjadikan orang hidup mulia. Bapak sendiri tidak yakin. Bingung dia itu. Mulai goyah. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol dan akhirnya alhamdulillah menjadi jamaah masjid kita. Ya. Itu kalau orang berpegang dengan Quran dan Sunnah, maka hujahnya qawi. Hujahnya kuat. Ya, akan mengalahkan segala hujah. Karena apa? Idza ja'al haqq. Nah, apabila datang kebenaran, zahaqal batil. Datang kebenaran, maka batil akan terbuang, terlempar. Itu seperti itu. Ya. Walan nadil ma tamassakna bil asar. Kami tidak akan sesat, tidak akan pernah sesat selama kami berpegang dengan asar. Wa qala Abu Ubay bin Ka'b, 'alaikum bisabil wa sunnati. 'Alaikum, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sabil. Jadi jalan para sahabat, sabilul mu'minin. wa sunnati, dan berkembang kepada sunnah. Maksudnya apa? Jalannya para sahabat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laysa min man 'abada 'ala sabilin wa sunnatin dzakara Ar-Rahman wa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar abada. Maka tidaklah orang yang beribadah kepada Allah SWT di atas sabil, di atas jalan yang hak dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dzakara Ar-Rahman, kemudian dia ingat Allah SWT yang Maha Pengasih, wa fadat aynahu, kemudian apa? Menangislah kedua matanya. Min khasyatillah, karena apa? Takut kepada Allah SWT. Fatamassuhu an-nar abadan, selama-lamanya tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Aynani la tamassuhu an-nar, dua jenis mata, dua jenis mata tidak pernah tersentuh api neraka. Yang satu apa? Ainun tahrus fi sabilillah, mata yang menjaga, berjaga-jaga di jalan Allah SWT, menjaga perbatasan kaum muslimin dengan apa? Orang-orang kafir. Di balik punggungnya adalah kaum muslimin, di hadapannya adalah orang kafir, dia jaga malam-malam. Nah, supaya apa? Kaum muslimin bisa terus merasa aman dan terjaga aurat mereka, dia jaga. Maka mata seperti ini tidak pernah tersentuh oleh api neraka. Kemudian yang kedua, ainan bakat min khasyatillah, menangis gara-gara apa? Takut kepada Allah SWT. Wa inna iqtisadan fi sunnati wa khairun min istihadin fi khilafi sabili wa sunnah. Iqtisad, iqtisad berhemat dalam menjalankan sunnah dan kebaikan, berhemat maksudnya mencukupkan dia dengan apa yang datang padanya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kerjakan. Khairun, lebih baik dari apa? Min istihadin fi khilafi sabili wa sunnah. Nah, lebih baik dari apa? Bersungguh-sungguh dalam khilaf, menjalankan sesuatu yang menyelisihi jalannya para sahabat dan sunnah Nabi SAW. Masya Allah, semangat sekali sebagaimana saya ceritakan, semalaman berzikir sampai ada yang membaca Al-Fatihah sehari 6.000 kali. Masya Allah, 6.000 kali. Tapi sholat subuhnya jam 8, jam 9. Tertidur, gara-gara semalaman baca apa? Baca Al-Fatihah, pada waktu sholat subuh tertidur, bangun jam 7, jam 9. Seperti itu. Ya, semalaman baca apa? Asma'ul Husna. Diulang-ulang, sampai Masya Allah, sampai orang sekitarnya gak mau, gak bisa tidur, gara-gara apa? Bacaan Asma'ul Husna-nya semuanya di mana? Di mik, keras-keras semalaman. Tetangganya enggak berani mengingatkan, enggak bisa tidur akhirnya. Dia enggak tidur, tetangganya juga enggak tidur. Seperti kayak gitu ya, wah, Masya Allah. Ini istihad, maksudnya apa? Lebih-lebihan takaluf. Lebih baik menjalankan yang ada perintahnya itu lebih baik daripada apa? Lebih-lebihan dalam menyelisihi petunjuk para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah, agama itu mudah. Ya, faqad kufitu, kita telah dicukupkan. Udah enggak usah menambah, enggak usah mengurangi. Ada perintahnya apa? Baca, katanya, kalau pengen ketemu dengan malaikat katanya, baca surat Al-Fatihah 6.000 kali. Kalau Al-Fatihahnya satu nafas sekali, amin. Tidak terdengar kecuali awalnya alhamdulillah sama amin saja. Sudah, tengah-tengahnya enggak ada sama sekali yang terdengar. 6.000 kali. Masyaallah. Ya, kalau dulu pakai tasbih, sekarang pakai Enggak ada bedanya dengan penjaga gudang. Nomornya di, kalau kita ketemu sama, ya saya tidak seudon lah, tapi kok kenapa seperti itu ya? Ketika apa berzikir itu yang ditampakkan ke depan itu yang ada nomornya gitu. Ya kalau mau anu ya ditutup aja nomornya. Kenapa nomornya ditampakkan kepada kita? Kita lihat udah 15.000. Ya. Sekarang lebih sederhana, enggak perlu capek-capek kayak bahwa tasbih ya, cukup dengan apa? Dengan apa? Konter apa gitu, Pak. Untuk menghitung itu ya. Masyaallah. Ya, akhi. Pernah saya ingatkan salah satu di antara mereka. Ini kalau nanti pada waktu yaumul kiamah berbicara enggak ini? Bisa memberikan kesaksian enggak tak bilang gitu. Tasbih ini. Kan Allah SWT yauma tashhadu. Nah, pada hari tashhadu memberikan kesaksian arjuluhum wa adiyuh. Kaki, tangan semuanya memberikan kesaksian. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita dengan apa? Karena ya ikut tasbih bi yaminihi. Menghitung tasbih dengan apa? Tangan kah? Kanannya. Ini akan memberikan kesaksian semua ini. Akan berbicara. Kalau kemudian pakai tasbih, apa yang bisa dilakukan dengan tasbih? Tapi, kata mereka, nah, ini kenapa? Ini kan seperti orang mau naik haji, naik pesawat katanya. Nah, kalau orang naik haji, naik pesawat. Orang mau berzikir pakai tasbih gitu. Gitu kiasnya seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Ikhwani wa akhwati a'zallahu wa iyyakum. Jadi saya lanjutkan tadi diskusi dengan salah satu teman dari jamaah tabligh ya. Dia mengkiaskan tasbih itu dengan pesawat. Jadi seperti kalau hendak pergi haji kan harus naik pesawat. Nah, maka kalau orang hendak berzikir maka dia gunakan tasbih begitu. Pesawat kan aslinya hukumnya mubah. Kata dia, ini juga tasbih juga hukumnya mubah. Kalau itu kiasnya, kalau dalam istilah orang usul fikih, kias itu dengan sesuatu yang dikiaskan itu tidak boleh ada perbedaannya. Binafsil fariq. Dengan menafikan apa perbedaan antara keduanya sama. Seperti contohnya kalau dalam zakat ya. Gandum, itu ada nasnya. Yang diantara jenis-jenis yang harus dizakati. Beras tidak ada nasnya. Maka para ulama mengkiaskan beras dengan gandum. Ilahnya apa? Ilah itu yang menghubungkan antara apa sesuatu yang dikiaskan tadi dengan sesuatu yang baru. Ilah di antara keduanya sebabnya apa? Karena sama-sama makanan pokok dan sesuatu yang bisa disimpan. Mudakhar, kemudian al-qut. Kalau sesuatu yang disimpan, bisa disimpan dalam waktu yang lama, kemudian dia makanan pokok, maka wajib baginya untuk dizakati, sebagaimana gandum. Nah, sekarang antara pesawat dengan tasbih, apakah sama? Kalau dalam suatu kondisi tidak ada pesawat yang pergi ke Saudi untuk mengantar jamaah haji, maka secara otomatis hajinya apa? Gugur ya. Enggak ada pesawat. Gugur sekarang. Enggak ada lagi sekarang pakai kapal, enggak ada sekarang. Ya. Pada saat itu hajinya gugur sampai kemudian ada pengganti transportasi selain pesawat ya. Orang bisa beralasan Jawa. Karena apa dalam apa salah satu di antara syarat-syarat haji apa? Al-aman. Aman. Di jalan. Kalau maunya ada perang antara apa Indonesia sampai Saudi ada daerah wilayah perang, kemudian pesawat enggak mungkin terbang lewat di atasnya, tembak dan seterusnya, maka gugurlah kewajiban pergi haji. Kan enggak ada pesawat. Tapi sekarang tasbih. Kalau enggak ada tasbih, gugur enggak kewajiban untuk berzikir kira-kira? Gugur enggak? Dia bilang gitu. Ya enggak lah. Berzikir pakai tangan juga bisa. Enggak pakai tangan juga enggak ada masalah. Berzikir subhanallah, alhamdulillah. Pakai mulut, dihafalkan di kepala gitu juga enggak ada masalah. Enggak harus pakai tasbih. Maka kias pesawat itu dengan tasbih itu kias ma'al farik. Ada perbedaan di antara keduanya, enggak bisa dikiaskan. Kadang-kadang saudara-saudara kita dari jamaah tabligh itu mengkiaskan banyak masalah dengan sesuatu yang enggak tepat. Kata dia, kehidupan di dunia itu seperti korek, katanya. Ya, korek gimana? Iya, korek. Kalau kita punya korek gitu ya, ada isinya berapa? Setiap hari kita nyalakan, nyala sampai habis. Ya, sebagaimana kehidupan kita ini, ya nyala nanti suatu saat akan mati, padam. Yaitu padamnya itu ketika ajal sudah datang waktunya untuk meninggal begitu. Nah, saya katakan nggak bisa lah antara korek dengan kehidupan kok disamakan, bilang gitu. Ada perbedaan antara korek, tapi nggak masuk akal antara korek dengan kehidupan apa? Maksudnya kalau kemudian korek masukkan ke dalam air, semuanya nggak bisa nyala. Jadi apa bedanya dengan masuk kalau manusia tenggelam ke dalam dosa kemudian nggak bisa menyala? Ya nggak bisa. Nah, maksudnya kalau apinya bagus terus kering dan seterusnya, korek itu akan menyala. Bisa menyalanya apa? Dengan amal, dengan ilmu, dengan dakwah dan seterusnya. Kalau masuk ke dalam air enggak bisa menyala, karena apa? Tidak ada amalnya dan seterusnya. Sebagaimana kehidupan manusia. Saya katakan enggak, karena manusia itu antar kebaikan keburukan enggak pernah lepas dari kebaikan dan keburukan. Nah, kebaikan alhamdulillah disyukuri, keburukannya bertobat, banyak istighfar. Nah, enggak kemudian kebas semuanya dalam air, kemudian enggak bisa bangkit, enggak bisa hidup lagi. Pokoknya seperti itulah kisah mereka. Ya. Banyak mengkiaskan tidak berdalil dengan Quran, tidak berdalil dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi, tapi mengkiaskan kehidupan dengan berbagai macam hal yang tidak tepat gitu. Ya, tidak update lah begitu ya cerita kalau dalam istilah kita. Ya. Taib. Wa qala Imam Barbarhari, qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udrah li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha al-huda. Tidak ada udzur bagi siapapun, bagi seorang pun, pada apa kesesatan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dia mengira kesesatan itu adalah petunjuk. Wala fi huda tarakah hasibahu ad-dhalalah. Dan juga tidak ada udzur bagi siapapun, pada apa petunjuk yang dia tinggalkan, dia kira bahwa itu adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umur, segala sesuatu telah dijelaskan. Jadi kalau petunjuk ya petunjuk, kesesatan ya kesesatan. Dari mana kita mengetahui? Karena datang dari apa? Dari Nabi SAW. Kalau datang dari Nabi SAW itu adalah petunjuk. Selain daripada beliau, kesesatan selesai. Semua telah dijelaskan. Sebagaimana saya katakan dalam hadis, taraktukum ala al-baydu naqi lailuha kan-nahari la yazku anha illa halikun. Nah, sebagaimana firman Allah, ma faratu fil kitabi min syai', aku tidak tinggalkan sedikit pun. Nah, kecuali semuanya ada dalam Al-Qur'an. Faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah, dan hujjah pun telah ditetapkan. Wa qatala udzur pun apa telah putus. Enggak ada udzur lagi. Pada zaman sekarang ini ya, kecuali udzur-udzur yang syar'i. Maksudnya apa? Segala sesuatu dengan mudah kita bisa mengetahuinya sampai kepada kita. Ya, kecuali orang yang hidup di hutan sana, enggak ada informasi, enggak ada orang yang datang kepada beliau dan seterusnya. Mungkin, tapi ini sesuatu yang jarang terjadi. Umumnya itu semuanya sudah sampai hujah kepada mereka. Wadzalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amruddin. Hal itu kenapa? Karena sunnah dan jama'ah qad ahkama amruddin. Ahkama diambil dengan kalimat ihkam ya, menguatkan, ihkam menyempurnakan, menguatkan menyempurnakan. Sunnah dan jamaah itu telah menyempurnakan urusan agama semuanya. Wa tabayyana lin-nas, dan jelas bagi manusia. Fa'ala an-nas al-ittiba, maka kewajiban bagi manusia untuk apa? Untuk ittiba. Ya, ittiba selesai. Sudah dijelaskan dari A sampai Z. Nah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam urusan agama ini. Taib qultu wa min mumayyizati al-manhaj as-salafi, di antara keutamaan, kelebihan manhaj salafi. Yang pertama, sabatu ahli al-haq. Teguh. Nah, teguhnya apa? Orang yang mengikuti manhaj salaf di atas hak. Wa adam mutakallubihim, dan tidak adanya apa? Takallubnya berbolak-balik ya. Mereka teguh di atas al-haq, dan mereka tidak apa? Tidak berubah-ubah. Tidak berganti-ganti baju. Kama hiya adatu ahlul ahwa, sebagaimana apa? Kebiasaan dari ahlul ahwa, orang-orang pengikut hawa nafsu. Itu perhatikan ya, ikhwan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ini ya. Dalam hadis Abu Sufyan Ibnu Harbin. Jadi katanya Allah, tanya oleh Herakles berbagai macam pertanyaan, sampai pada pertanyaan, apakah di antara pengikut Muhammad orang yang keluar dari agamanya sakhtan lidinihi, hal ahadun irtadda min dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakhtan lidinihi, adakah salah satu di antara pengikut Muhammad itu murtad dari agamanya gara-gara apa? Murka terhadap agamanya. La, enggak ada. Bal yazdadu, bahkan bertambah pengikutnya itu. Enggak ada yang murtad. Ya. Tapi sekarang kita pun seperti itu. Ya. Kalau sudah berpegang dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di atas ilmu, jarang kita dapatkan orang kemudian meninggalkan manhaj sunnah gara-gara wah, Ahlus Sunnah ini sesat. Ahlus Sunnah ini apa namanya, tidak bisa dipegang, bukan di atas al-haq. Berbeda dengan orang yang keluar dari kelompok-kelompok yang ada. Oh dulu apa? Oh saya ikut, pernah ikut jamaah ini. Lah bagaimana bisa keluar? Wah, itu jamaah itu jamaah sesat itu, mas-mas. Tidak di atas ilmu. Lah mas dulu dari mana? Oh dari saya jamaah fulani. Oh ya bagaimana jamaah fulani? Oh iya saya tinggalkan loh. Setelah tahu kebatilannya, oh ya. Tapi mas sekarang di mana? Oh saya seorang salafi. Sekarang alhamdulillah sudah keluar dari jamaah salafi. Jamaah salafi itu sesat. Jamaah salafi di atas kebatilan. Gak ada yang kayak gitu. Kenapa? Akhir. Nah, kalau ada yang mengatakan saya keluar dari jamaah salafi, itu maknanya keluar dari Islam yang hak. Ya, oleh sebab itu katakan di sini apa? Sabatu ahlihi. Ketegaran, keteguhan. Pengikutnya di atas hak. Nah, dan mereka juga tidak apa berubah-ubah sebagaimana adatnya biasanya ahl ahwa. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud inna dhalalata. Hudzaifah, perkataan Hudzaifah kepada Abu Mas'ud, inna dhalalah, sungguhnya kesesatan, an ta'rifa ma kunta tungkiru wa tungkiru ma kunta ta'rif. Wa iyyaka wa talawuna fid din fa inna dinallahi wahidun. Bahwa kesesatan an ta'rif ma kunta tungkiru, engkau mengetahui perkara yang ma'ruf padahal sebelumnya engkau mengetahui bahwa itu adalah perkara yang mungkar. Ya, engkau ketahui ini adalah perkara ma'ruf, sebelumnya kamu punya keyakinan bahwa itu adalah perkara yang mungkar. Wa tungkiru ma kunta ta'rif, dan engkau mengatakan bahwa ini perkara yang mungkar padahal sebelumnya engkau mengatakan perkara itu ma'ruf. Wa iyyaka wa talamu wa iyyaka, hati-hatilah Talawun, talawun itu apa? Berubah-ubah dalam perkara agama. Hari ini warnanya hijau, besok warnanya kuning. Besok warna kuning, besok lagi warnanya merah. Merah, nah, seperti itulah. Gonta-ganti seperti kayak gitu itu. Nah, fa'inna dinallahi wa, sungguhnya agama Allah satu. Ya. Manhajnya satu, agama Allah satu. Tidak berubah-ubah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian pada akhir zaman nanti, seperti itulah agama Allah. Enggak ada berubah. Nah, syahadah ya seperti itu, bukan seperti syahadahnya rahasia. Puasa ya seperti itu, haji juga seperti itu, sholat juga seperti itu. Sholat berapa kali? Ya, 5 kali, 2, dan seterusnya. Zakat juga seperti itu, enggak berubah-ubah. Enggak kemudian hari ini mengatakan seperti itu, besok mengatakan yang lain, besok mengatakan yang lainnya, besok lagi mengatakan seperti itu, dan seterusnya. Sekarang ini kita katakan bahwa ini adalah perkara ma'ruf, besok mengatakan, oh itu perkara mungkar itu. Nah, hari ini kita katakan perkara ini mungkar, besok kita katakan, oh itu perkara ma'ruf. Hari ini kita katakan bahwa ini adalah hal yang baik, besok kita katakan buruk. Talawun ini namanya. Rubah-rubah warna. Ini sifatnya orang-orang munafik. Ya. Fa inna dinallahi wa sungguhnya agama Allah itu adalah sah. Tun. Ya. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wa bil jumlah kesimpulannya fa thabat wal istiqrar fi ahli hadis wa sunnati ad'af ma huwa 'inda ahli kalam wal falsafah. Thabat, ketegaran dan ketetapan pada ahli hadis wa sunnah ad'af, berlipat ganda dari apa yang ada pada ahli kalam wal falsafah. Orang semakin mempelajari falsafah, semakin bingung. Khiroh. Ya. Kenapa? Karena orang ahli kalam falsafah itu selalu apa? Dasar pemikiran mereka bukan kemudian meyakini kebenaran, tapi apa? Ragu dulu. Sebelum engkau sampai pada keyakinan, maka ragui dulu, curigai dulu, pelajari sampai kamu datang keyakinan. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Kalau kita tahu datangnya dari Al-Quran, sudah kita percaya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang falsafah apa? Ragu dulu. Cari dalil, akliyah, dan seterusnya, sampai engkau pada titik apa? Yakin. Al-Quran mereka pelajari. Allah SWT, keberadaan Allah SWT, wujudnya Allah SWT. Sebelum sampai pada keyakinan, maka dia apa? Ragu dulu. Allah itu enggak ada. Sampai dia mencari dalil-dalil akal mereka untuk menguatkan bahwasanya Allah SWT. Terus mencari-mencari, enggak pernah sampai-sampai. Akhirnya mati dalam keadaan apa? Mata dalam keadaan ragu-ragu. Dalam keadaan apa? Kufur billah. Karena tidak mengakui tentang wujudnya Allah, ragu-ragu terus seperti itu. Berbeda dengan orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Yakin bahwa apa yang datang dari Allah SWT adalah hak. Yakin bahwa apa yang datang dari Nabi SAW adalah hak. Selesai. Langsung kita yakini kebenarannya. Kemudian kita amalkan. Seperti itulah seharusnya sikap seorang yang berakal. Ada orang al-kalam selalu ragu-ragu, enggak pernah punya ketetapan dalam satu perkara. Ya, ini yang sampai jam berapa ini? Ini 10:30 sudah masuk waktu istirahat ini. Iya. Ya, tapi khair, ikhwah, nanti kita istirahat 10 menit, kita akan lanjutkan kajian kita pada 10:30 Ya. Jazakumullah khair. Kita cukupkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.